terkompakkan. Rambut panjang ke depan, gaya sok metal-metalan. Tak taunya serba pas-pasan. Tinggal di kontrakan, rumah bulanan. Zamannya dek, anak muda sekarang. Biar baju cicilan, asal keren penampilan. Iya kan? Dari yang minyak rambut sampai ke kaos kaki, semua serba kredit. Yang penting kan keren. Bajana persis toko jalan, penuh dengan perhiasan. Tak taunya bohongan. Bayar dulu cicilan, lunasi dulu bulanan, baru kamu mejeng di jalan. Ngakunya anak kedongan, tinggal di perkomplekan. Zamannya dek, anak muda sekarang. Biar baju cicilan, asal keren penampilan. Betul. Dari yang minyak rambut sampai ke kaos kaki, semua serba kontrakan, rumah bulanan.